ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah jalla wa ala merahmati kita semuanya. Kita masih melanjutkan bab ke-42 dari kitab Riyadhus Salihin. Yang dibawakan pada bab tersebut ada 5 hadis. Kita telah selesaikan 2 hadis pada pertemuan yang lalu. Alaysa kadzalik, hadis ke-341, 342, demikian secara urutannya. Bab ke-42 membahas tentang birru asdiqail ab wal um wal aqarib waz zaujah wasair man yundabu ikramuh. Bab yang berkaitan untuk menjaga berbuat baik dengan teman-teman ayah dan ibu dan juga karib kerabat dan istri dan yang lainnya, yang mana kepada yang layak untuk dimuliakan atau dihormati. Demikian judul yang diletakkan oleh penulis, yaitu Al-Imam Nawawi rahimahullah. Melangkah pada bab yang dimaksud, melangkah pada hadis yang ketiga adalah hadis ke-343. Diriwayatkan dari Abu Usaid. An-Nabi Usaid Malik ibn Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qal bainama nahnu julusun 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam id ja'ahu rajulun min Bani Salamah wa qala يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. رواه أبو داود رحمه الله. حديثnya melalui jalan Abu Usaid. Nama beliau Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Semoga Allah Jalla wa'ala selalu meridai kepada beliau. Demikian adab kita tatkala disebutkan namanya sahabah, kita mendoakan atau mengakhiri setiap namanya dengan semisal ini, radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, jika sahabat itu wanita, radhiyallahu anhum, jika sahabat itu banyak jumlahnya. Naam. Semoga Allah Jalla wa'ala meridai kepadanya. Naam. Siapa sahabat tadi? Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Beliau menceritakan, bainan nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk. Naam, kami di sini yakni para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka duduk tadi? Inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di kediaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tentunya dengan selalu berharap mendapatkan ilmu, berada di sisi sumbernya ilmu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Maka para sahabat ketika itu diceritakan pada riwayat ini sedang berada di sisi beliau. Idh ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui dan disebut namanya. Nam, yang orang itu dari kabilah Bani Salimah. Faqala, maka orang itu tadi bertanya. Nam. Di sini para sahabat yang sedang duduk bersama Rasul tadi, kira-kira dapat manfaat atau tidak? Dapat manfaat. Dan duduk di sisinya seorang yang termulia, seorang yang memiliki ilmu, maka yang duduk bersamanya setidaknya mendapatkan dari bagian ilmu. Walaupun masing-masing yang duduk tadi tidak bertanya, tetapi dalam satu peristiwa semacam yang disebutkan dalam hadis ini, datangnya seseorang kemudian tanya kepada Nabi, yang nantinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan jawaban, dan itu adalah ilmu. Orang tadi bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya, apakah masih tersisa, masih ada peluang, masih ada kesempatan, min birri abawayya, dari upaya untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku, syai'un, sesuatu pun, sesuatu apapun bentuknya, kira-kira apakah ada, masih ada. Naam. Abarruhuma bih, supaya dengan itu aku bisa berbuat baik kepada keduanya, ba'da mautihima. Naam. Kondisinya yang ditanyakan di sini, tatkala keduanya sudah meninggal dunia. Maka ditegaskan ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal. Kalau masih hidup bisa langsung ketemu, langsung kita bisa berbuat baik. Maka oleh karenanya ketika orang tua masih hidup jangan disia-siakan. Kesempatan itu adalah peluang emas buat kita untuk berbuat baik. Pahalanya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setelah seseorang diperintahkan untuk beriman kepada Allah jalla wa'ala, maka untuk bertauhid kepada Allah, maka setelah itu diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Diletakkan pada urutan yang kedua. Nah, begitu besar dan sudah kita bahas bagaimana keharusan seorang anak untuk berbakti, berbuat baik, birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Maka yang ditanyakan di sini setelah kematiannya, masih ada terus hasrat untuk bisa berbuat baik, walaupun keduanya sudah tiada. Apa kira-kira masih ada? Atau sudah berhenti ketika keduanya sudah meninggal dunia? Maka di sini perlu adanya ilmu, perlu minta fatwa, perlu bertanya kepada ahlinya, yakni para ulama. Yakni di sini justru pucuk pimpinan dari orang-orang yang berilmu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan petunjuk. Faqala na'am. Kata beliau, tentu masih ada bagimu kesempatan, peluang untuk berbuat baik kepada keduanya. Maka beliau tidak berhenti jawabannya sampai di situ. Dengan kemurahannya beliau berikan bentuk-bentuknya agar faham seorang tadi. Sisi lain juga sahabat yang ada di sekitar beliau sekaligus bisa mendengarkan ilmu. Maka beliau menyatakan, nam di antara bentuk tadi adalah as-salatu alaihima. Salat di sini bukan maknanya salat, tetapi mendoakan. Nam, as-salatu alaihima. Nam, yakni maknanya ad-du'a lahuma, mendoakan kebaikan untuk keduanya. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampunkan dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma, dan rahmati keduanya. Kama rabbayani, sebagaimana keduanya telah mendidik, membina aku saghira, semenjak aku masih kecil. Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu diantara doa yang bisa kita panjatkan untuk kedua orang tua kita sekalipun keduanya telah wafat. Wal istighfaru lahuma. Dan bentuk berikutnya beliau berikan contoh adalah memintakan ampun. Memintakan ampun untuk keduanya. Al-istighfar artinya memintakan ampun lahuma, untuk keduanya. Kalau orang tua tersebut muslim, muslimah. Adapun orang tua dalam kondisi kafir, kafirah, maka tidak diperkenankan bagi anak untuk memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi yang dimintakan ampun adalah ketika orang tua tadi wafat dalam keadaan muslim. Nah, maka itu bentuk yang kedua. Al-istighfar lahuma. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, menyelesaikan enam janji keduanya. Setelah mimba'dihima, setelah keduanya tiada. Nah, jika sepeninggalnya kemudian masih meninggalkan janji-janji yang ada, urusan-urusan muamalah kepada yang lainnya, maka anak tadi berusaha untuk menyelesaikannya. Bentuk seperti ini adalah bentuk birrul walidain setelah sepeninggalnya. Infadu ahdihima min ba'dihima. Yang keempat, wasilatul rahim. Menyambung hubungan silaturrahim. Silaturrahim itu kaitannya dengan keluarga, dengan karib kerabat. Nah, mungkin selama ini tidak terhubung. Maka yang dilanjutkan, allati la tusal illa bihima. Yang tidak tersambung selama ini kecuali melalui keduanya. Nah, dulu putus. Kata orang Jawa Kabupaten Obor, tidak terhubung, tidak kenal si anak ini dengan pamannya, dengan siapanya, dari saudara orang tua, dari karib kerabat orang tua, tidak dihubungkan, tidak dikenalkan. Justru yang mengenalkan setelah itu orang tuanya. Maka anak tadi perlu menjaga hubungan baik, hubungan silaturahim, yang mana tidak terhubung kecuali dengan sebab keduanya. Maka amalan seperti ini adalah birrul walidain, karena upaya untuk melanjutkan. Yang kelima, ikramu shodiqihima. Yang kelima inilah kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas, adalah memuliakan teman-teman keduanya. Teman-teman yang soleh, solehah, teman-teman orang tua yang baik. Baik akidahnya, baik ibadahnya. Nah, kalau orang tua punya sahabat baik seperti itu, sang anak perlu menjaganya dan memuliakannya. Sebagaimana dua hadith yang sudah kita lalui sebelumnya. Maka kelima contoh jawaban Rasulullah SAW kepada seseorang tadi, kaitannya dengan bab mengapa hadis ini dibawakan oleh penulis, adalah pada masalah atau poin yang kelima, ikramu shodiqihima. Demikian secara singkat penjelasan hadis yang ketiga. Enam. Kalau tadi disebutkan lima contoh, mendoakan kebaikan, memintakan ampun untuk keduanya, menyelesaikan janji-janji keduanya, menjaga hubungan silaturahim, kemudian memuliakan teman-temannya, bagaimana dengan amalan yang lain yang tidak disebutkan di sini? Maka kita mengambil faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Bagaimana kaitannya dengan sedekah atas nama kedua orang tua? Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Demikian juga bagaimana amalan tilawatul Quran, bacaan Al-Quran untuk kedua orang tua? Diperbolehkan sampai ataukah tidak? Demikian juga salat dua rakaat untuk keduanya. Apakah itu ada tuntunannya? Apakah itu diperbolehkan? Jawaban dari beliau, semua ini perkara-perkara yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga tidak pernah membimbing umatnya kepada perkara tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Jikalau manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya. Illa min thalath, kecuali hanya tiga perkara saja yang tidak terputus. Beliau sebutkan, shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau waladin salih yad'u lah, dan anak saleh yang berdoa untuknya. Kata beliau, Rasulullah SAW tidak bersabda anak saleh yang mengeluarkan sedekah untuk orang tuanya. Tidak disebutkan dalam riwayat tadi anak saleh yang salat untuk diperuntukkan untuk kedua orang tuanya. Nah, tapi yang beliau katakan berdoa untuk keduanya. Maka doa lebih baik dibandingkan amalan soleh untuk kedua orang tua, kata beliau rahimahullah. Maka sang anak dengan cara rutin terus tidak lupa untuk mendoakan kedua orang tua itu afdal dibandingkan amal soleh, dibandingkan amal soleh untuk amal soleh yang lain untuk kedua orang tua. Akan tetapi, kata beliau, jika seseorang melakukannya, maksudnya sedekah tadi, yang diperuntukkan atau diatasnamakan kedua orang tua, dia niatkan untuk kedua orang tuanya, kata beliau, maka tidak mengapa. Karena Rasulullah SAW, dengan dasar, karena Rasulullah SAW tidak melarang sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah, ketika beliau saat bersedekah atas nama ibunya, beliau tidak melarang, bahkan beliau memberikan izin untuk dia. 6. Demikian penegasan terakhir dari beliau rahimahullah tentang masalah sedekah untuk orang tuanya. 6. Kita lanjutkan hadis yang keempat atau secara urutan adalah hadis ke-344. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha وما رأيتها قط ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد متفق عليه. Hadith yang sahih bersama kita sebagaimana diisyaratkan di akhir hadith muttafaqun alaih. Hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah melalui jalan sahabah sahabiyah ummahatul mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan pada kisah yang indah ini. Naam. Aisyah menceritakan satu kejadian. Kejadian yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabi, tidaklah aku cemburu kepada seorang pun dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha, sebagaimana kecemburanku kepada Khadijah radhiyallahu anha. Siapa Khadijah? Istri pertama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin memberikan penjelasan definisi cemburu. Kata beliau, cemburu itu perasaan dalam diri manusia yang ingin kecintaan kawannya khusus untuk dirinya dan tidak untuk yang lain. Saya ulang untuk memperjelas, mungkin dan kita insya Allah sudah pada tahu bahwa cemburu adalah perasaan dalam diri manusia yang ingin kecintaan kawannya khusus untuk dirinya. Kalau bisa buat saya semuanya. Dan tidak untuk yang lain. Kalau sedikit saja sudah mulai berkurang kecintaannya kepada dirinya, ada apa ini? Nah, mulai muncul tanda tanya. Kenapa kok tidak seperti biasanya? Kok sudah mulai kesana sedikit? Kok tidak tadinya sepenuhnya kepada saya, kok sekarang sudah agak ada perubahan? Nah, inilah yang dinamakan dengan cemburu. Maka para wanita yang di madu, tahu di madu ya, atau bahasa dinnya adalah ta'addud. Wanita yang di madu adalah Bani Adam yang paling besar kecemburuannya. Tidak pengen suaminya itu punya istri lebih dari satu. Cukup dia kuasai sendiri kalau bisa. Jangan sampai kemudian ada pandangan ke lainnya. Mulai ada keinginan mengarah ke sana, ke ta'addud. Nah, kalau sudah seperti itu, ini bisa kiamat kecil-kecilan di rumah. Nah, apalagi sudah dua, sudah tiga. Pintu gerbangnya itu dua. Kalau sudah berani dua, tiganya gampang, keempatnya gampang. Nah, tapi untuk satu melangkah kedua itu yang besar. Nah, urusannya. Kadang mungkin bisa piring terbang akan beredar di rumah. Nah, karena dikedepankan kecemburuan tadi, tidak rela suaminya tadi dibagi-bagi dengan wanita yang lain. Nah, itu sudah fitrah. Dan terjadi juga pada salah satu ummahatul mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menyatakan sendiri, "Ma ghirtu, tidaklah aku cemburu ala ahadin min nisa'in nabi, dari salah seorang para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kecemburanku kepada Khadijah radhiyallahu anha." Nah, Khadijah nama lengkapnya bintu Khuwailid. Khadijah putrinya Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid. Nah, ini perlu kita tahu, salah seorang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menikahinya pertama kali dari ummahatul mukminin, para istri wanita kaum yang beriman, yang di saat itu Rasul berusia 25 tahun. Khadijah berapa umurnya waktu itu? 40 tahun. Khadijah sebagai imra'ah aqilah, wanita yang cerdas, yang berakal, nah, tajam dan bermanfaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manfaat yang banyak. Kenapa? Karena imra'ah dzat aqlin wa dzaka, wanita yang berakal, wanita yang cerdas. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikahi seorang pun waktu itu selain Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kita lanjutkan kisah yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa ma ra'aituha qat, aku belum pernah ketemu, belum pernah melihat sama sekali kepada Khadijah. Nah, karena Rasulullah SAW menikahi Aisyah setelah wafatnya Khadijah. Walakin kana Nabi SAW yukthir dzikraha. Akan tetapi Nabi SAW selalu seringkali banyak menyebut-nyebutnya. Nah, ini jadi sebab ini. Nah, sudah tidak ada, sudah wafat, terus kemudian sudah nikah dengan Aisyah, Nabi sering menyebutnya, menyebut seseorang itu biasanya karena apanya? Alamatu hubbi, karena tanda kecintaan. Nah, bagaimana tadi pada waktu khutbah Jumat disampaikan salah satu bukti kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala adalah apa banyak berzikir kepadanya. Kata sebagian salaf, alamatu hubbi, bahwa tanda kecintaan adalah seorang tadi selalu banyak menyebutnya. Maka Nabi SAW seringkali menyebutnya, itu pertanda kecintaan beliau masih mendalam, menghujam pada diri beliau kepada Khadijah radhiyallahu anha. Warubbama dzabaha syat. Dan terkadang beliau menyembelih kambing. Tsumma yuqatti'uha a'dha. Kemudian beliau belah-belah tadi anggota dari badannya. Tsumma yab'atsuha fi sada'iq Khadijah. Kemudian beliau kirim kepada teman-temannya Khadijah. Ini sebagai bukti mengapa hadis ini dicantumkan pada bab ini, kaitannya di sini. Beliau mengirim, memperhatikan, memuliakan teman-teman istri beliau yang salihah. Nah, sebagaimana juga memuliakan teman ayah kita, ibu kita, karib kerabat kita, termasuk juga istri atau sebaliknya. Nah, barubbama qultu lahu, dan terkadang muncul padaku sampai terucap, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini tidak ada seorang wanita kecuali Khadijah. Kalimat apa ini? Cemburu ya. Kok selalu disebut-sebut Khadijah? Ada apa? Apa pasti ada yang kurang pada diriku, bahasanya gitu. Nah, seakan-akan tidak ada di dunia ini kecuali Khadijah. In fayaqul innaha kanat wa kanat. Kata Rasulullah SAW, innaha kanat wa kanat. Dia itu demikian-demikian, kata Nabi, disifatkan. Wa kana li minha walad. Dan aku memiliki anak darinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sekian dari para istri. 6, lebih dari 4, dan itu kekhususan bagi beliau. Adapun bagi umat hanya dibatasi dengan 4 sesuai dengan ayat Al-Qur'an. 6, yang beliau pun bisa mendapatkan keturunan atau anak hanya melalui Khadijah. Berapa semua putra dan putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa menjawab, ada 7, 4 perempuan, 2 atau 3 laki. Siapa saja yang perempuan? Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum, yang ketiga Fatimah, istri yang kemudian menjadi istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Ruqayyah. 6. 4 wanita. Dan yang laki adalah Al-Qasim. Qasim. Sebagaimana hadis, man soma yawma syakki faqad asa Abul Qasim. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, maka dia telah mendurhakai terhadap Abul Qasim, ayahnya Qasim. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Qasim itu putra dari Rasul melalui Khadijah. Nah. Kemudian Abdullah. Dan yang ketiga At-Tayyib. Ada yang bilang At-Tayyib, ada yang bilang At-Tahir. Nah. Dan yang tertua anak laki-lakinya adalah Al-Qasim. Yang tertua dari anak perempuannya yaitu Zainab. 6. Kemudian Rasul punya tambahan satu anak lagi laki-laki. Bukan dari Khadijah tetapi dari Maryah Al-Qibtiyah. Dari Maryah Al-Qibtiyah adalah hadiah dari Raja Qibti kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari situ kemudian lahir seorang putra yang bernama Ibrahim. Nah, Ibrahim bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditakdirkan oleh Allah wafat dengan usia 17 atau 18 bulan. Yang wafatnya Ibrahim ketika terjadi gerhana matahari. Maka disebutkan riwayat tentang gerhana matahari. Naam, bahwa terjadinya gerhana bukan lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang. Melainkan itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitannya dengan seseorang. Naam, maka Ibrahim dari Maria Al-Qibtiyah. Naam. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka berdasar dari hadis tadi menunjukkan kecemburuan Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitannya kecintaan beliau yang terus masih mendalam kepada Khadijah radhiyallahu taala anha walaupun beliau telah wafat. Nah, maka dibahas dalam kitab Aqidah, Al-Aqidah Al-Wasitiyah terkait dengan masalah loyalitas kita orang yang beriman kepada azwaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. Orang yang bertauhid dengan benar, orang yang beriman akan meletakkan loyalitasnya juga kepada para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ibunya orang-orang yang beriman. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة. Dan mengimani pula bahwa mereka para istri Nabi di dunia juga menjadi istri beliau sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Khususan Khadijah radhiyallahu anha, terkhusus Khadijah radhiyallahu anha, ummu aktsaru auladih, seorang ibu yang paling banyak anaknya sebagaimana tadi telah dibuktikan. 6. Kemudian para ulama, wa kana laha minhul almanzila aliyah, dan beliau Khadijah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki kedudukan yang tinggi. Salah satu buktinya apa yang sedang kita rasakan dari hadis tadi, beliau masih seringkali nyebut-nyebut nama Khadijah walaupun beliau telah meninggal dunia. 6. Wasiddiqah bintu Siddiq radhiyallahu anha, demikian juga wanita yang jujur, putranya manusia yang jujur. Siapa itu? Aisyah. Putrinya dari manusia yang jujur siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. 6. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan wanita-wanita yang lain. Kafadli tharid ala sa'irit ta'am, seperti keutamaannya tharid dibandingkan makanan yang ada. Tharid itu roti dibelah-belah kemudian dicampur kuah. Nah, maka Rasulullah SAW mempermisalkan bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha di antara wanita yang ada seperti itu. Nah, maka dari situ para ulama berbeda pendapat mana yang afdal, Khadijah ataukah Aisyah. Berkata ba'dul ulama, sebagian para ulama menyatakan Khadijah afdal. Khadijah lebih afdal dibandingkan Aisyah. Naam. Kenapa? Karena Khadijah memiliki posisi perjuangan, pembelaan, keutamaan yang tidak didapati oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian para ulama yang lain menyatakan justru Aisyah yang lebih afdal berdasarkan hadis tadi bahwa Aisyah diumpamakan oleh Rasulullah SAW dibandingkan wanita yang lain seperti Sarid dibandingkan makanan yang ada. Nah, untuk mendudukkan keduanya adalah masing-masing keduanya memiliki keistimewaan. Nah, apa yang dimiliki oleh Khadijah tidak didapati oleh Aisyah. Apa yang dimiliki oleh Aisyah tidak didapati oleh Khadijah. Maksudnya bagaimana? Khadijah memiliki keistimewaan, kelebihan pada awal perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, pembelaan, mengokohkan keteguhan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meneguhkan? Khadijah radhiyallahu taala anha. Naam. Demikian pula Aisyah memiliki keutamaan menyebarkan ilmu, menyebarkan sunnah, menyampaikan hidayah kepada umat, apa yang tidak didapati oleh Khadijah. Bukankah Rasulullah SAW hidup bersama Aisyah, yang kemudian ilmu tadi mengalir, terkhusus yang ada di dalam rumah tangga, tidak bisa menyampaikan kecuali istri beliau. Terkhusus setelah sepeninggal Nabi SAW, nah, maka riwayat datang dari jalan Aisyah sebagai bukti ilmu yang beliau telah dapatkan dari suami beliau tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengambil tengah-tengah bahwa keduanya memiliki kemuliaan, kelebihan masing-masing, sehingga keduanya adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang memiliki, yang dicintai, yang beliau paling cintai di antara yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dengan itu selesailah hadis yang keempat. Masih ada lagi hadis yang kelima insyaallah taala pada pertemuan di waktunya fi idznillahi taala. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.